Sekarang kita berpindah pada pembahasan berikutnya. Kata penulis rahimahullahu taala, wal firqatun najiyah wasatun. Dan golongan yang selamat selalu berada di pertengahan. Fi babi af'alihi ta'ala bainal qadariyah wal jabriyah. Di dalam permasalahan perbuatan-perbuatan Allah, maksudnya takdir Allah, antara golongan qadariyah dan golongan jabriyah. Wahum fi babi wa'idillah bainal murji'ah wal wa'idiyah. Dan juga mereka di pertengahan dalam pembahasan atau permasalahan ancaman Allah antara golongan murji'ah dan wa'idiyah. Wahum wasatun fi babil iman wad-din bainal haruriyah wal mu'tazilah. Dan mereka juga pertengahan di dalam pembahasan iman dan ad-din antara dua golongan, al-haruriyah dan mu'tazilah, wa bainal murji'ah wal jahmiyah, dan golongan murji'ah dan jahmiyah. Wahum wasatun fi babi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bainar rawafid wal khawarij. Dan mereka juga pertengahan di dalam permasalahan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara golongan Syiah dan golongan Khawarij. Jamaah sekalian, ini pembahasan berikutnya terkait dengan sifat wasatiyatu ahli sunnati wal jamaah, sifat pertengahannya ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam kitab ini penulis menyebutkan 5 contoh ahlu sunnah itu selalu berada di posisi pertengahan. Wa khairul umur awsatuha, dan sebaik-baik perkara adalah pertengahannya, tidak berlebihan dan tidak menggampangkan. Dan itu adalah ciri Islam secara umum. Islam berada di pertengahan antara Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin. Contohnya, orang-orang Yahudi memusuhi para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Orang-orang Nasrani mencintai nabi mereka dan memuliakannya secara berlebihan sampai menyembahnya. Maka Islam di tengah-tengah. Islam di tengah-tengah. Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak berlebihan, tidak sampai menuhankan beliau. Dalam banyak permasalahan, termasuk dalam menyikapi wanita haid, ini contoh lain. Orang-orang Yahudi itu kalau wanitanya haid, istrinya haid, betul-betul dia jaga jarak, bersentuhan pun enggak boleh. Iya. Kalau orang-orang Nasrani sebaliknya, dia enggak peduli mau haid, mau suci, dia sikat. Nauzubillah. Islam berada di tengah-tengah. Wanita haid itu boleh di apa namanya? Kita berdekatan dengannya, boleh digauli dengan syarat tidak di kemaluannya. Iya. Selalu syariat Islam pertengahan antara yang ekstrim dan yang menggampangkan. Demikian pula ahlu sunnah wal jamaah selalu bersifat pertengahan di antara kelompok-kelompok sesat. Dan di dalam kitab yang ringkas ini Syekh menjelaskan 5 bentuk sifat pertengahannya ahlu sunnah. Yang pertama adalah yang baru saja kita bahas dalam bab asma wa sifat. Ahlu sunnah pertengahan di antara 2 golongan, yaitu golongan al-mu'attilah dan golongan al-musyabbihah. Ya. Golongan al-mu'attilah adalah mereka yang menafikan sifat-sifat Allah, tidak mau mengimani, apakah dengan cara tahrif atau dengan cara ta'til. Sedangkan golongan musyabbihah, mereka yang mengimani sifat Allah tapi mereka samakan dengan sifat makhluk, apakah dengan cara takyif atau dengan cara tamthil. Jadi ini ada kesamaan antara tahrif dan ta'til, antara takyif dan tamthil. Iya. Dan anehnya jamaah sekalian, orang-orang yang melakukan ta'til dan tamthil yang menghilangkan sifat Allah dan menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, mereka menamakan Ahlus Sunnah dengan musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah mengimani semua sifat-sifat Allah. Mereka bilang, berarti kalian musyabbihah. Padahal mereka yang sebenarnya musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena kalau orang itu dia tidak mau mengimani sifat Allah, sebab dia takut kalau dia mengimani sifat Allah, berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Seperti yang kita contohkan tadi, dia enggak mau percaya Allah istiwa di atas arsy. Kenapa? Karena dia takut, kalau saya imani hal itu, saya akan menyamakan Allah dengan makhluk yang butuh kepada sesuatu. Maka jemaah sekalian, orang yang melakukan ini, pada hakikatnya dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena dia kiaskan Allah dengan makhluk. Makhluk kalau berada di atas sesuatu, karena dia butuh terhadap sesuatu itu, dia samakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Setelah dia lakukan itu, baru dia lakukan taktil. Kalau begitu, ini tidak ada. Ya. Demikian pula mereka menamakan Ahlus Sunnah dengan mujassimah. Apa arti mujassimah? Artinya meyakini Allah punya jasad, punya jisim. Itu penamaan mereka. Maka jemaah sekalian, untuk menjawab ini, kita katakan, apa yang kamu maksud dengan jasad? Kalau yang dia maksudkan Ahlus Sunnah mengimani Allah memiliki wajah yang tidak sama dengan wajah makhluk, namun wajah yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, Allah punya tangan yang tidak sama dengan tangan makhluk, namun sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, maka kita katakan itu benar. Itu keimanan Ahlus Sunnah. Iya. Tetapi Ahlus Sunnah tidak pernah sekalipun mengatakan Allah punya jasad. Namun itu dinamakan dengan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu kalau pada makhluk adalah anggota tubuh. Tapi kalau pada Allah enggak bisa kita katakan anggota tubuh. Kenapa? Karena enggak ada dalilnya yang mengatakan ini anggota tubuh Allah. Enggak. Itu adalah sifat dzatiyah. Pensifatan tentang Allah secara zatnya. Makanya ulama mengatakan sifat Allah secara garis besar terbagi dua. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu artinya sifat yang tidak pernah terlepas dari Allah, selalu melekat pada dirinya. Sedangkan sifat fi'liyah adalah perbuatan Allah, yang Allah lakukan kapan dia menghendaki. Iya. Maka kita katakan, enggak pernah tuh kita mengatakan Allah punya anggota tubuh. Mana buktinya? Tidak ada. Tidak ada buktinya satupun. Ahlus Sunnah atau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa, termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pernah mengatakan Allah punya anggota tubuh. Ya, tetapi sifat dzatiyah. Ya. Jadi demikian. Ini kalau mereka maksudkan dengan jasad atau jisim seperti itu. Tapi kalau mereka maksudkan Ahlus Sunnah katanya mujassimah, mensifatkan Allah punya jasad, punya badan, artinya menyamakan Allah dengan makhluk, maka Ahlus Sunnah berlepas diri dari tuduhan tersebut. Itu namanya tuduhan dusta. Dan memang sudah kebiasaan orang-orang yang sesat untuk berdusta demi menciptakan citra buruk Ahlus Sunnah supaya dijauhi oleh kaum muslimin, supaya kaum muslimin tidak mengikuti keimanan yang benar. Baik, ini bagian yang pertama, sifat pertengahan Ahlus Sunnah antara golongan yang mengingkari sifat Allah dan golongan yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian bagian yang kedua, jadi tadi kita katakan ada lima, yang kedua adalah, kata beliau, apa kata beliau? Wal firqatun najiyah wasatun fi babi af'alillahi ta'ala bainal qadariyah wal jabriyah. Golongan yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah, adalah golongan pertengahan di dalam bab perbuatan-perbuatan Allah, maksudnya takdir Allah, antara dua golongan, yaitu golongan Qadariyah dan golongan Jabriyah. Jadi sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang takdir. Di sini ada dua golongan besar yang menyimpang, dan Ahlus Sunnah berada di antara dua golongan tersebut. Yang pertama, golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah. Iya. Dan tadi sudah kita sebutkan empat perkara yang kita harus imani. Empat perkara yang kita harus imani terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam pembahasan golongan Qadariyah, untuk menegaskan keimanan atau akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap takdir, di bagian paling bawah di halaman kedua, antum bisa lihat bagian paling bawah halaman kedua, di situ juga ada penegasan keimanan beliau terhadap takdir. Itu terputus dengan bab yang lain, makanya kita langkahi dulu bab itu. Kita baca yang bagian paling bawah itu. Kata beliau, wa uminu bi annallaha fa'alun lima yurid. Dan aku beriman bahwasannya Allah maha mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Wala yakunu syai'un illa bi iradatihi, dan tidak akan terjadi apapun kecuali dengan kehendaknya. Wala yakhruju syai'un an masyiatihi, dan tidak ada satupun yang keluar dari kehendaknya. Walaisa syai'un fil alam yakhruju an taqdirihi, dan tidak ada satupun di alam ini yang keluar dari takdir Allah. Wala yasduru illa an tadbirihi, dan tidak ada yang terjadi kecuali dengan pengaturan Allah. Wala mahida li ahadin anil qadaril mahdud, dan tidak ada seorang pun tempat lari, tidak ada seorang pun memiliki tempat lari dari takdir yang sudah ditentukan baginya. Wala yatajawazu ma khuttalahu fil lawhil mastur, dan dia tidak mungkin melampaui apa yang sudah dituliskan untuknya di Al-Lawhul Mahfuz, yaitu 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Inilah keimanan Ahlus Sunnah seperti yang kita jelaskan tadi, terdiri dari empat tingkatan: beriman kepada ilmu Allah, pencatatannya, kehendaknya, dan penciptaannya. Nah, di sini ada dua golongan yang sesat. Yang pertama, Al-Qadariyah. Qadariyah itu terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, Qadariyah dari kalangan orang-orang musyrik, dan dari merekalah diwariskan keyakinan ini. Qadariyah itu artinya, jamaah sekalian, orang-orang yang mengingkari takdir Allah, tidak beriman kepada takdir Allah. Iya. Golongan yang pertama dari kalangan orang-orang musyrik dahulu, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 148. Mereka berkata, "Lau syaa'allahu ma asyrakna wala aba'una." Kalau Allah menghendaki, kami tidak melakukan syirik, tidak pula bapak-bapak kami. Apa artinya, jemaah sekalian? Mereka berdalil dengan takdir Allah untuk membenarkan kesyirikan mereka, atau mereka mengingkari takdir Allah. Sebenarnya enggak ada takdir Allah tabaraka wa taala. Iya. Jadi ini yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah. Qadariyah gulat. Qadariyah yang diistilahkan dengan Qadariyah gulat, yaitu yang tingkatan paling ekstrim yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan al-amru unufun. Ini antum akan dapati dalam kitab-kitab akidah istilah ini. Al-amru al-unuf. Maknanya adalah maknanya adalah Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Itu keyakinan mereka. Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Iya. Dan golongan inilah yang pertama muncul. Kemudian disampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka beliau mengatakan, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku, dan katakan kepada mereka Allah tidak akan menerima amalan mereka sampai mereka beriman kepada takdir Allah. Itu ketika mereka pertama muncul di akhir-akhir masa sahabat. Dan sebagian ulama mengatakan golongan ini sebenarnya sudah punah, gak ada lagi yang punya keimanan seperti itu. Masa Allah mengetahui sesuatu setelah terjadi? Sebelumnya Allah belum tahu. Padahal Allah menyatakan wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah sudah mengetahui segala sesuatunya. Surat Al-Ahzab ayat ke-40. Itu mencakup segala sesuatu, sebelum maupun yang sudah terjadi. Kemudian golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga disebut Qadariyah Mutawassitah. Qadariyah yang mending, meskipun sesat, tapi lebih mending daripada yang sebelumnya. Siapa mereka itu? Mereka itu dari dua golongan, yaitu Mu'tazilah dan golongan Syiah. Jadi Syiah itu enggak satu penyimpangan mereka, banyak, termasuk di dalam bab takdir. Sama saja Syiah Rafidah maupun Syiah Zaidiyah memiliki penyimpangan di sini. Apa penyimpangan mereka? Mereka mengatakan makhluk itu yang menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah. Makhluk itu bebas merdeka. Allah tidak ada campur tangan sedikit pun dalam perbuatan mereka. Ini tiga golongan yang disebut Qadariyah, yang menyimpang. Iya. Maka jemaah sekalian, dalil-dalil sebagiannya sudah kita sebutkan tadi membantah pemahaman ini, penyimpangan ini. Tadi sudah kita sebutkan segala sesuatunya terjadi dengan ilmu Allah, sudah dicatat oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dan diciptakan oleh Allah. Dan tadi sudah kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Iya. Dan juga secara akal sehat menolak pemahaman itu. Kenapa? Karena makhluk seluruhnya di bawah kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin makhluk berdiri sendiri melakukan sesuatu tanpa sesuai dengan kehendak Allah, melakukan sesuatu tanpa izin Allah? Itu tidak mungkin. Jadi pemahaman ini terbantah berdasarkan dalil syar'i dan akal yang sehat. Golongan yang kedua, golongan Al-Jabriyah. Kenapa mereka dikatakan Al-Jabriyah? Karena mereka mengatakan innal abda majburun. Hamba itu majbur, dia dipaksa melakukan. Dia hanya seperti wayang. Allah yang menakdirkan, Allah yang menciptakan, dan dia tidak diberikan kehendak, tidak pula kekuatan sedikit pun. Hanya seperti wayang. Iya. Hanya seperti wayang. Dan mereka ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yang ekstrim, mereka itu adalah Jahmiyah dan sebagian orang-orang Sufi. yang memiliki pemahaman ini. Iya, golongan Jahmiyah dan sebagian Sufiyah. Mereka mengatakan manusia itu hanya seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Bulu yang diterbangkan oleh angin. Iya. Ada golongan yang kedua yang lebih mending. Mereka mengatakan hamba itu dipaksa di dalam batin tapi tidak di dalam zahir. Ini adalah keyakinan sebagian orang-orang dari golongan Maturidiyah dan Asyairah. Kata mereka, dia dipaksa di batin dan secara zahir itu perbuatannya. Maksud mereka apa? Sebenarnya hamba itu disandarkan kepadanya dia yang berbuat itu hanya kiasan, bukan hakikat. Bukan hakikat. Jadi sebenarnya hampir gak ada bedanya antara yang pertama dan kedua. Iya. Maka jemaah sekalian, pemahaman ini terbantah menurut syariat dan menurut akal yang sehat. Menurut syariat, Allah telah mengabarkan kepada kita manusia itu punya kehendak. Manusia memiliki kehendak. Itu banyak dalil. Contohnya apa? Surat Ali Imran ayat 152. Allah mengatakan, "Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Jadi Allah mengatakan manusia punya keinginan, punya kehendak. Maka syariat menyatakan kepada kita manusia memiliki kehendak. Ini bantahan dari sisi dalil. Dari sisi dalil. Iya. Adapun secara akal sehat, bahkan kenyataan, kenyataan manusia itu bisa membedakan mana perbuatannya yang merupakan pilihannya sendiri dan mana yang bukan pilihannya. Contohnya jemaah sekalian, kita mau makan, itu pilihan kita. Sedangkan tatkala kita gemetar, misalkan kita lagi sakit kemudian kita gemetar, itu bukan pilihan kita. Itu kita bisa membedakan. Jadi kita mengerti, secara akal kita memahami manusia itu mampu memilih. Mampu memilih. Dan itu adalah kemampuan yang Allah berikan. Maka jemaah sekalian, Ahlus Sunnah berada di antara dua golongan ini. Di mana Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah mengimani takdir Allah dengan empat tingkatannya: ilmu, pencatatan, kehendak, penciptaan. Namun Ahlus Sunnah tidak mengingkari manusia punya kehendak. Allah yang memberikannya. Dan kehendak manusia tidak keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Iya. Jadi Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah antara dua golongan. Ini sudah yang keberapa sekarang? Dari bentuk wasatiyah Ahlus Sunnah. Yang kedua ya. Sekarang kita masuk contoh pertengahannya Ahlus Sunnah yang ketiga. Kata penulis, wahum fi babi wa'idillahi bainal murji'ah wal wa'idiyah. Dan Ahlus Sunnah di dalam permasalahan ancaman Allah berada di tengah antara murji'ah dan wa'idiyah. Jadi beliau sebutkan di sini satu permasalahan dan dua golongan. Ancaman Allah, maksudnya apa ancaman Allah di sini? Maksudnya adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang ancaman neraka. Ancaman Allah, ancaman neraka. Iya. Maka untuk memahami dalil-dalil ini, Ahlus Sunnah berada di tengah antara dua golongan. Yang pertama golongan Murji'ah. Yang pertama golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah ini golongan Murjiah ini dinisbatkan kepada al-irja, artinya adalah at-takhir, mengakhirkan. Kenapa dinamakan Murjiah? Karena mereka mengakhirkan amalan dari keimanan. Maksudnya adalah bagi mereka amalan tidak termasuk dalam keimanan, sehingga mereka berkeyakinan andai orang beramal maksiat maka itu tidak memberikan pengaruh pada keimanannya. Dengan sebab itulah mereka dinamakan Murji'ah. Iya. Jadi dosa tidak mempengaruhi keimanan. Artinya apa bagi mereka? Enggak ada manfaatnya itu ayat-ayat ancaman Allah. Kenapa? Karena bagi mereka dosa-dosa tidak memberikan pengaruh pada keimanan, tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Jadi menurut logika mereka enggak ada bedanya imannya Abu Bakar dan iman kita. Bahkan tidak ada bedanya imannya Fir'aun dan imannya malaikat. Karena perbuatan dosa tidak membahayakan keimanan. Jadi enggak ada manfaatnya ancaman-ancaman Allah tabaraka wa taala. Iya. Sebaliknya golongan Wa'idiyah. Sebelum kita masuk pembahasan Wa'idiyah, sekilas kita kenal tentang golongan Murji'ah. Mereka itu terbagi menjadi beberapa sekte lagi. Ya. Jadi sekaligus kita dapat faedah di sini tentang golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah itu ada beberapa sekte. Sekte yang pertama, mereka yang tidak memasukkan keyakinan dan amalan sekaligus. Maksudnya apa? Bagi mereka iman itu hanya ucapan. Ini disebut dengan golongan Al-Karramiyah. Kata mereka iman itu hanya ucapan, keyakinan dan amalan gak perlu. Siapa yang berucap La ilaha illallah, sudah dia beriman, walaupun dia tidak amalkan, tidak dia yakini. Ini yang paling parah. Golongan yang kedua disebut Al-Murji'atul Gulah, Murji'ah yang ekstrim. Mereka berkeyakinan iman itu hanya keyakinan, walaupun tidak diamalkan dan tidak diucapkan. Yang penting yakin, enggak perlu diucapkan, enggak perlu diamalkan. Iya. Dan mereka terbagi menjadi dua lagi. Mereka terbagi menjadi dua lagi. Ada yang mengatakan keyakinan itu hanya berupa pengenalan saja. Mereka itulah golongan Jahmiyah. Kata mereka, iman itu, keyakinan itu, yang disebut dengan keyakinan hanya yang penting tahu, kenal. Iya. Maka ini sebenarnya enggak ada bedanya dengan orang-orang jahiliyah dahulu, orang musyrik, termasuk Abu Talib. Abu Talib mengenal kebenaran, tapi dia tidak mau meyakini. Atau bahkan dia sudah yakin, tapi dia tidak mau mengamalkan. Iya. Kemudian yang kedua, golongan Asy'ariyah. Mereka mengatakan, ini sebagian Asy'ariyah, mereka mengatakan keyakinan itu enggak cukup dengan mengenal saja, tapi harus diyakini di dalam hati. Iya. Adapun bagi mereka keyakinan dan amalan itu tidak termasuk di dalam keimanan, hanya merupakan konsekuensi daripada keimanan. Iya. Artinya apa? Kalau seseorang melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan iman, itu tidak sampai membatalkan imannya. Iya. Padahal ada amalan-amalan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, membatalkan imannya. Jadi ini golongan yang kedua, Murji'ah yang ekstrim. ada yang disebut murji'atu al-fuqaha. Ini jenis murji'ah yang paling mending, diistilahkan para ulama dengan murji'atul fuqaha. Siapa mereka itu? Yaitu mereka yang mengatakan iman itu hanyalah ucapan dan keyakinan. Hanyalah ucapan dan keyakinan. Sedangkan amalan bagi mereka adalah konsekuensi daripada keimanan, bukan bagian dari keimanan tersebut. Iya. Maka itu mereka disebut dengan murji'atul fuqaha. Nah, sekarang iman menurut ahlu sunnah. Syekh mengatakan tentang iman menurut ahlu sunnah. Ini kita langkahi lagi karena pembahasannya berhubungan. Ya, antum bisa lihat pada halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, halaman ke-6 bagian akhir. Ini iman menurut ahlus sunnah. Jadi untuk meluruskan keimanan-keimanan yang keliru tersebut, yaitu keimanan murji'ah, maka inilah pernyataan tentang keimanan ahlus sunnah, dan ini disepakati seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana dinukil di dalam banyak sekali buku-buku akidah. Apa kata beliau? Wa a'taqidu annal imana qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa i'tiqadun bil janani. Dan aku meyakini iman itu adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, dan keyakinan dengan hati. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau konsekuensi dari keimanan murji'ah, iman itu statis. Dia enggak bisa bertambah, enggak bisa berkurang. Karena bagi mereka amalan tidak mempengaruhi keimanan. Amalan soleh tidak menambah keimanan, berbuat dosa tidak mengurangi keimanan. Namun ahlus sunnah mengatakan iman naik dan turun, sebagaimana yang terdapat di dalam dalil-dalil Al-Quran dan sunnah. Di antaranya firman Allah, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah menjadi takut hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Iya. Kemudian kata beliau, wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Dan iman itu memiliki 70 lebih cabangnya. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah syahadat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah adalah mengeluarkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Iya. Jadi di sini kita ambil tentang makna iman menurut ahlus sunnah wal jamaah, berbeda dengan murji'ah. Baik. Jadi ini golongan yang pertama di dalam bab ancaman Allah. Sekarang golongan yang kedua, golongan al-wa'idiyah. Al-wa'idiyah itu mereka termasuk di dalamnya al-qadariyah, khawarij, dan mu'tazilah. Apa keyakinan mereka? Keyakinan mereka adalah ancaman Allah terhadap para pelaku dosa pasti direalisasikan. Pasti direalisasikan. Iya. Semua ayat-ayat yang berbicara tentang ancaman Allah terhadap para pelaku dosa, maka mereka pasti mendapatkan azab. Maka jemaah sekalian, bantahan terhadap dua golongan ini, murji'ah dan wa'idiyah. Ingat ya, wa'idiyah itu ada tiga golongan, qadariyah, khawarij, dan mu'tazilah. Ya. Hanya saja yang lebih terkenal Khawarij dan Mu'tazilah. Bantahan terhadap dua golongan ini cukup satu ayat, yaitu surat An-Nisa ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, juga terdapat di ayat 116, sama bunyinya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi orang yang melakukan dosa-dosa besar selain daripada kesyirikan dan kekufuran bisa jadi diazab kalau Allah menghendaki, dan bisa jadi diampuni kalau Allah menghendaki. Jadi ahlu sunnah pertengahan, mengimani tentang ancaman Allah itu, bisa saja Allah mengazab benar-benar, Allah realisasikan ancamannya, bisa saja tidak, Allah ampuni. Kenapa? Karena itu menunjukkan sifat rahmat Allah, beda dengan janji Allah. Ayat-ayat al-wa'ad, kalau ini ayat al-wa'id, beda dengan janji Allah. Kalau janji Allah pasti ditepati, kalau ancaman Allah enggak pasti ditepati. Karena kalau Allah maafkan, menunjukkan sifatnya yang maha pengampun. Iya. Kalau Allah mengazab, menunjukkan hikmah Allah, mana yang pantas mendapatkan azab, Allah yang lebih tahu dan Allah yang mengetahui hikmahnya. Iya. Jadi ahlu sunnah pertengahan. Kita masuk bentuk pertengahan yang keempat. Kata penulis, wahum wasatun fi babil iman wad-din bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'ah wal jahmiyah. Ahlu sunnah juga pertengahan di antara, di dalam permasalahan iman dan ad-din, penamahan agama. Maksudnya dia muslim atau kafir, dia beriman atau kafir. Iya. Dari dua golongan, antara Haruriyah dan Mu'tazilah, dan antara Murji'ah dan Jahmiyah. Maksudnya dua golongan yang pertama itu sama, dan dua golongan yang kedua juga sama. Golongan yang pertama, Haruriyah dan Mu'tazilah, apa keyakinan mereka? Haruriyah itu nama lain daripada Khawarij. Kenapa mereka dinamakan Haruriyah? Karena mereka ketika pertama sekali memberontak, berkumpul di satu tempat yang bernama Harura, yang ada di Irak. Makanya mereka dinisbatkan kepadanya. Tapi maksudnya adalah Khawarij. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah memiliki keyakinan yang sama di dalam penamaan iman dan agama. Maksudnya apa? Mereka menghukumi orang yang melakukan dosa besar itu kafir, tidak lagi disebut mukmin atau muslim. Ini keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah. Walaupun Mu'tazilah tidak sampai mengkafirkan, tapi hakikatnya sama. Mereka mengatakan dia tidak beriman, tapi tidak juga kafir. Iya. Namun antara Khawarij dan Mu'tazilah memiliki kesamaan dalam keyakinannya tentang status orang yang melakukan dosa besar ini di akhirat, yaitu mereka sama-sama meyakini kekal di neraka. Ya, hanya beda di dunia. Khawarij mengatakan dia kafir, Mu'tazilah mengatakan dia tidak beriman, tidak juga kafir. Dan jemaah sekalian, tidak ada status orang seperti itu, enggak beriman, enggak kafir. Ya, agamanya Krislam, ya, Kristen Islam, enggak ada. Yang ada hanya mukmin yang baik imannya dan mukmin yang lemah imannya. Enggak ada yang punya status dua seperti itu. Iya. Sebaliknya, golongan Murji'ah dan Jahmiyah, mereka meyakini orang yang melakukan dosa besar apapun itu enggak akan mempengaruhi iman, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Enggak ada pengaruh terhadap imannya. Imannya tidak berkurang sama sekali. Iya. Maka ini dua golongan yang menyimpang. Adapun ahlu sunnah posisinya berada di tengah-tengah. Orang yang beriman dan menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, maka dia disebut al-mu'min kamilul iman, orang mu'min yang sempurna imannya. Yarhamukallah. Adapun orang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar, maka Ahlus Sunnah mengatakan dia adalah mukmin naqisul iman. Orang mukmin yang lemah imannya, kurang imannya. Tidak ada dalil yang menunjukkan dia itu kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Sedangkan di akhirat, Ahlus Sunnah meyakini orang yang melakukan dosa-dosa besar ini, kalau dia tidak bertaubat sampai mati, maka nasibnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Seperti di dalam surat An-Nisa ayat ke-48, 48 dan 116 yang kita sebutkan tadi. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Jadi kembali kepada kehendak Allah. Dan Ahlus Sunnah juga meyakini, andai dia diazab, maka azabnya tidak kekal. Karena Allah hanya menyatakan, orang-orang yang kekal azabnya itu hanyalah para pelaku dosa kekafiran dan kesyirikan. Jadi Ahlus Sunnah di pertengahan. Sekarang contoh yang kelima, yang terakhir di dalam kitab ini, yang menunjukkan Ahlus Sunnah itu pertengahan. Kata penulis rahimahullah, wahum wasatun fi babi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafid wal khawarij. Dan Ahlus Sunnah pertengahan di dalam permasalahan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara dua golongan, ar-rawafid wal khawarij. Ar-rawafid, siapa mereka itu? Mereka adalah golongan Syiah. Kenapa mereka disebut ar-rawafid? Berasal dari kata ar-rafdu, yang artinya adalah at-tarku, artinya meninggalkan. Meninggalkan. Kenapa mereka dinamakan demikian? Sebab mereka mengatakan kepada Zaid atau kepada Ali bin Al-Husain, atau Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali, jadi masih keturunan Ali bin Abi Thalib, dan masih diyakini oleh mereka salah satu dari 12 imam, 12 imam Syiah yang mereka yakini. Dan 12 imam itu semuanya berlepas diri dari mereka. Mereka mengatakan kepadanya, tabarra' minasyaikhain Abi Bakar wa Umar, berlepas dirilah dari dua orang tua ini, yaitu Abu Bakar dan Umar. Disuruh membenci Abu Bakar dan Umar, itu sudah agama mereka, membenci Abu Bakar dan Umar, bahkan seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja. Maka kata Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, mana mungkin aku berlepas diri dari dua orang menterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka jemaah sekalian, mereka pun menolak dia. Lalu dari situlah mereka disebut rafidah. Mereka menolak orang yang mereka anggap imamnya sendiri karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Ya, jemaah rafidah. Iya. Maka rawafid ini, orang-orang Syiah membenci para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya membenci, tetapi memfitnah dan menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta. Ya, menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta. Mereka mengatakan sahabat itu murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu merubah-rubah Al-Qur'an, subhanallah. Dan bahkan mereka mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali beberapa orang saja. Iya. Ini golongan khawarij. Insyaallah taala nanti akan datang penjelasan lebih detail tentang bab ini. Bagaimana seharusnya iman Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di satu sisi, Khawarij ini mencintai Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Iya, Rafidah maksudnya. Iya, golongan Syiah. Maksudnya golongan Syiah mencintai Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Sebaliknya, golongan Khawarij membenci beliau. Maka Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Sebagaimana juga Syiah katanya mencintai Ahlul Bait. Walaupun ini hanyalah kebohongan belaka, ya. Mereka adalah orang-orang yang mendatangkan malapetaka kepada Ahlul Bait. Mereka merayakan hari kematian Al-Husain tanggal 10 Muharram dan di musim haji mereka pergi berhaji ke sana. Kata mereka lebih afdol dari 20 kali haji ke Baitullah. Kalau pergi haji ke atau berziarah ke makam Al-Husain di Karbala pada tanggal 9 Muharram, katanya lebih afdol dari 20 kali haji ke Makkah. Iya. Padahal mereka yang menyebabkan kematian Al-Husain. Kenapa Al-Husain pergi ke Irak dari Madinah? Berdatangan kepada beliau surat-surat mereka. Surat-surat mereka datang. Datanglah kepada kami, kami akan menjadi pendukungmu. Maka akhirnya Al-Husain keluar dengan membawa seluruh keluarganya. Sesampai tibanya di Karbala, di daerah Irak, beliau dihadang oleh pasukan gubernurnya di sana. Kemudian orang-orang Syiah yang mengundang beliau semuanya lari. Tidak ada yang membela beliau karena takut berhadapan dengan pasukannya gubernur di sana ketika itu. Jadi merekalah sebenarnya penyebab kematian Al-Husain yang mereka ratapi, yang mereka pergi ziarah ke kuburannya kemudian meratap di sana. Padahal mereka penyebabnya, mereka undang beliau kemudian mereka lari, tidak membela beliau. Iya. Kemudian mereka menyatakan cinta kepada beliau. Ini sebenarnya yang palsu. Sebaliknya Khawarij membencinya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Ahlul Bait tetapi tidak berlebihan. Jadi ini yang kelima, bentuk wasatiyah atau sifat pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan sesi berikutnya ba'da zuhur. Dan mungkin nanti kita bisa sempatkan waktu untuk tanya jawab sebelum selesai di sela-sela materi. Ya. Barangkali ini sementara yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.